Wes tak baleni. Wes to menengo. Jangan takut. Nih, awas juga nyaut gue. Baleni, jangan takut. Karena setakut apapun kalau sudah tiba ajalnya ya pasti. Mula aja wedi. Tiwas wedi kaya ngopo yen wis wayahe ya tetep. Ana wong urip kok wedi mati, iki padha karo wong mangan wedi ngising. Pokoke wani urip kudu wani. Padha karo wani mangan kudu wani. Baleni, gelem urip kudu gelem. Gelemangan ya kudu gelem. Ayo ngising bareng. Nyapa wedi mati, wong barang wis mesti kok. Toh takut juga tidak menunda kematian, sebagaimana berani itu juga tidak mempercepat kematian. Apa dikira sing wedi kuwi matine keri? Sing kendel kae matine dhisik. Enggak kan? Kata sing wedi tambah mati dhisik kok. Sing kendel mati keri. Kadang wong tuwa lek nuturi anak, "Nak, aja dadi tentara, nak, aja dadi polisi, nak, kowe nek maju perang ketembak mati dhisik." Sing dadi tentara dadi polisi ya awet tok. Maju perang ora mati-mati. Lah sing ngungsi lho tambah mati dhisik. Ana pengungsian kebom kok. Ngono lho. Ana sing nuturi ngene, "Nak, aja dadi pilot, nak, engko nek nerbangke pesawat ceblok wae mati." Sing dadi pilot lho umure awet ya ana. Lah sing nang omah lho turu dhuwur kasur kelon karo bojone mati wong kedengkek. Yang kenemenan ambilnya sampai ambrol. Ngopo kok wedi mati, wong mati wi gampang kok. Cah cilik-cilik lo iso mati, apa mana sing tuwek-tuwek. Gampang, mulane mati ra usah kursus. Temriki wonten pelatihan mati. Wes, wes, jangan lupakan. Banter toh, selalu ingat. Yuk nyanyi kudu kompak. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau. Wes matur suwun. Aku mesake mbahe kae melok, kau sulit. Ora usah dipaksake, Mbah. Untune kari loro melu mrotol pisan kok. Faktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Pesene Kanjeng Nabi rak ngoten, perbanyaklah ingat perkara yang bisa memutus macam-macam kelezatan dunia. Apa itu? Kematian. Tiang niku nek akeh eling mati, sering eling mati, insyaallah dadi wong apik. Tapi nek gak eling mati, lali mati, nakal. Nek apa wong kok nglakoni maksiat tumindak dosa, ra eling mati. Janji eling mati, ora ngira maksiat, ora ngira dosa. Bocah mendem kae lho kok umpama eling mati, ora ngira mendem. Mbok nyekel botol minuman keras dicukit tutupe wisan. Ciu. Ya kan nek dicukit tutupe muni ciu, mulane diarani ciu. Wong anger dicukit ciu ngono. Wis dicekel kari ngelonggo ning eling. Iki engko aku matek iki. Ra sida. Wong arep nyolong nang eling mati lah gak sida. Apa zino nang eling mati? Ra sida. Padahal wis nggawa wedoan. Wedoan nakal, wayu kemrusu, kinclong, bening, mulus, resik, ora buruk-buruk ngene iki. Iki apa? Iki janji urip ngono ae iki. Iki pokoke kinyis-kinyis, mingis-mingis, mentong-mentong, moblong-moblong. Wong wedok nakal lho, Bu. Iki lek umume kan diarani PSK, perempuan suka kelon. Singkatane kan ngono. Ana sing nyebut WTS, singkatane wadah titip senjata. Mbok, wong tuwa-tuwa nek ngarani balon, soalnya sing bayar entuk kelon. Lah nek etanan kono ileh nyebut pelacur, kuwi disumpeli alat mancur. Dadi ya wong-wonge nek ngarani ngoten, lah nek bahasa Inggrisnya kan the lonte. Mbok wis Wis temeneng wae wonge ben krungu kok. Wis ketemu ngono kuwi lho Bu. Ha mbok ngapunten ya wong wedok nakale wis njebablah. Karek metingkring ngono. Terus eling mati. Lah iki engko aku pas metingkring nang malaikat Israel teko terus dicabut nyawane. Oek. Piye dadine? Rasida langsung klimpruk ngono. Nek ra eling mati ya, lha ya terus kok. Ya celingkri, upluk-upluk, upluk-upluk ngono kuwi. Mergo ra eling mati. Iki sing mbok guyu mesti upluk-upluke kuwi to. Wis jan ora gendah kok iki. Mulane, la wis, wis to wis. Iki ben do eling mati kuwi ana resepe. Resepe piye? Yo sadari, ya aku lungguh neh wek. Sadari bahwa kematian itu bukan makin jauh tapi makin dekat. Gini apa nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Ada petunjuk teknisnya. Ngene. Jadikan dunia itu di tanganmu. Jadikan akhirat di hatimu. Dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Ya. Tak baleni maneh. Sapa ngomong matamu dhewe mau? Eh, munggah rene, munggah rene. Iki ngajak pengajian apa ngajak pisu-pisuan? Oke. Tak baleni maneh. Jadikan dunia di tanganmu. Jadikan akhirat di hatimu. Dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Ya, matamu juga. Matamu ya iya. Termasuk matamu juga. Ya matamu barang. Mataku ya iya. Ya aja nesu to wong pancen bahasane ngono, mosok di pelupuk bokongmu. Ngono kok nesu. Ya artinya gini ya. Menengo. Jadikan dunia di tanganmu. Dunia itu cukup di tangan. Jangan masukkan ke hati. Kalau dunia hanya di tangan, dadine ora eman. Wong cuma ning tangan kok. Dadi begitu entuk ya colke meneh, begitu nampa ya tokke meneh, begitu oleh ya bagekke meneh. Arep digegem terus ora kuat. Rakamot arep dicekel wae ora muat wong ning tangan kok. Iki maksudnya jadikan dunia di tangan, jangan masukkan ke hati. Dadi donya iki ming ning tangan akhire nggih mboten eman. Wong ming ning tangan kok arep digegem terus ora kuat. Dicekeli terus rakamot entuk jolno, entuk jolno, entuk jolno. Kalau cuma di tangan kan enggak muat toh. Digegem terus. Tapi kalau dimasukkan ke hati muat. Soalnya hati manusia itu luas, luas banget. Hati manusia itu lebih luas daripada samudra, bahkan lebih luas daripada jagat raya. Sing mereme lho ben melek. Jadi kapok.